Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa akhral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 27 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 25 1444 Hijriah atau tanggal 25 Agustus 2022, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-50, halaman 108. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kefahaman, keberkahan, dan juga istiqomah kita dalam menuntut ilmu syar'i sampai akhir kehidupan kita. Nah, kemarin kita bahas tentang masih berkaitan dengan asma wa sifat. Jadi di sini adalah ketika kita bahas terakhir berkaitan dengan bantahan yang berkaitan dengan pertanyaan tentang ketika innakum satarona rabbakum kama tarona al-qamar, sebagaimana pembahasan terakhir kita tentang sesungguhnya kalian itu akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat qamar, bulan Lailatul Badri, la tudhamuna fi ru'yatihi, dan kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana kalian kelak akan melihat bulan di malam purnama, tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Dan ini kata-kata kama ini bukan kemudian sebagaimana, semisalnya, mirip dan seterusnya sebagaimana sudah kita jelaskan. Tapi di sini adalah kaitannya dengan tentang ru'yah. Kamanya itu dengan sisi pandang penglihatannya, bukan benda. Antara rob dan komar tidak ada hubungannya. Jelas tidak akan sama. Nah, kemudian di sini ada cabang-cabangnya, cabang menjawabnya secara mujmal dan secara tafsil. Nah, kemudian al-jawab yang mufsil, jawab yang ini adalah laisa tashbihan lil murai bil murai. Jadi li ru'yah bir ru'yah, artinya ru'yah dengan ru'yah. Ya. Jadi kemarin kita bahas ru'yah dengan ru'yah. Jadi yang dibahas sebelumnya itu adalah ketika menjadikan apa yang dibandingkan itu bukan bulan dengan wujudnya Allah Azza wa Jalla, tidak. Tapi di sini adalah secara detailnya, ya, ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan tashbih ru'yah bir-ru'yah. Ya, laisa tashbihan lil mar'i bil mar'i, bukan apa yang dilihat dan yang dilihat, bukan. Tapi di situ ketika innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudhammuna fi ru'yatihi, sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada bulan pada malam purnama, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Ini bukan tasbih, penyerupamaan dengan yang dilihat dengan yang dilihat, tidak. Tapi di sini adalah tasbihun li ru'yati bir ru'yah, tasbihnya, penyerupamaan di sini adalah tentang cara melihatnya, cara melihatnya. Iya, sebentar. Sabar, Mas. Hati antum hidup. Nah. Allahumma barik. Jadi, laisa tashbihan lil mar'i bil mar'i, walakinahu tashbihu lir ru'yati bir ru'yah. Nah. Dan ini tarawna kama tarawna. Kalian akan melihat sebagaimana kalian akan melihat. Jadi, cara melihatnya tidak berdesak-desakannya, bukan apa yang dilihat. Paham maksudnya? Nah. Begitu juga kemarin kita membahas tentang innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Azza Jalla itu menciptakan Adam berdasarkan perwujudannya, berdasarkan penampakannya. Ini bukan berarti bahasanya seperti di sini. Wasuratu, ya. Wasuratu mumatsilatun lil ukhra. Surah di sini penampilan bentuk itu satu dengan yang lainnya mirip-mirip, ya. Wala yu'qalu suratun illa mumatsilatan lil ukhra. Dan perwujudan itu, bentuk itu tidak akan sama satu dengan lainnya kecuali kalau memang mirip. Walihada aktubu laka risalatan summa, ya, ketika di situ dijelaskan, ya, aktubu laka risalatan summa tudkhiluha al-alata fotografiyah. Jadi pertama nulis, kemudian ditambahkan foto di situ, ya, alat fotografi. Wa tukhriju ar-risalata, kemudian, ya, bisa keluar hasil risalahnya tadi itu keluar. Fa yaqulu hadhihi suratu hadhihi, ya, fotokopi, keluarnya fotokopi, dicepret, keluarnya di print. Oh, sama nih. Nah. Wala farqa bainal hurufi wal kalimat, dan tidak ada perbedaan antara huruf dan kalimat. Ya, ini sudah kita bahas terakhir kali. Fas suratu, ya. Maka surah, bentuk itu adalah mutabiqatun lisurati. Surah, ya, artinya bentuk ini pasti berkesesuaian dengan bentuk yang diinginkan. Karena memang di situ kalau mirip dengan mirip tentu harus sama plek. Ya. Wal qaul innallaha khalaqa Adam ala suratihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berbicara di sini bahwasanya sesungguhnya Allah Azza Jalla mencipta Adam berdasarkan bentuknya. Yang berbicara di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamu wa asdaqu wa ansahu wa afsahu al-khalq. Yang berbicara di sini adalah orang yang paling tahu. Wa asdaqu, orang yang paling jujur. Wa ansahu, dan orang yang paling memberikan nasihat. Wa afsahu, dan orang yang lisannya paling fasih. Al-Khalqi. Nah, sekarang. Ini jawab secara gambarannya. Wal jawabul mujmalu. Sekarang kita masuk pada, apa, Mas? Al-jawab mujmal. Paham sekarang apa yang kita bahas ini? Kalau Anda tidak membahas sebelumnya, nanti akan bingung. Karena kita sudah lama. Ini akidah wasithiyah. Ini hampir 1 bulan kita enggak bahas. Karena banyak liburnya qadar Allah syafa'at. Naam. Banyak healing-healing. Naam. Sekarang kita masuk pada al-jawabul mujmal. Jawab secara mujmal, secara globalnya. An-naqula, kita katakan, la yumkin, ya, tidak mungkin di sini, an yunaqidha hadal hadith, ya, la yumkin an yunaqidha hadal hadithu qawlahu ta'ala. Tidak mungkin, ya, hadis ini bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Naam. Ini ikhwan-ikhwan yang dulu dapat kitab itu di mana ya sekarang? Dulu itu banyak yang pegang kitab, sekarang megangnya belum, enggak dapat tuh waktu itu. Hah? Kayaknya dapat enggak sih, Pak? Antum juga? Oh. Oh. Nah. Nanti akan kita pisahkan insyaallah binillah. Ana ada kepikiran kalau Selasa itu juga akidah, tapi Allah alam, nanti dikorok lagi insyaallah binillah. Nah, ada yang mendesak kayak gitu. Ustaz, masuk Selasa libur. Ya. Nah. Jadi di situ laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla sesuatu apapun. Ini di surat Asy-Syura ayat 11. Nah. Kemudian fa in yassarallahu lakal jam'a fajma' wa in lam yatayassar faqul amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa 'aqidatuna anna Allaha la mathila lahu fa bihadha taslamu amama Allahi 'azza wa jalla. Dunia itu. Jawabnya secara global, Mas. Secara cekak aos. Bahwasanya tidak mungkin hadis itu bertentangan dengan ayat. Hadis yang mana nih pertanyaannya? Hadis yang di atas, inna Allaha khalaqa Adam 'ala suratihi. Nah, sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mencipta Adam atas atau berdasarkan suratihi. Ya, bentuknya. Maka jawabnya secara cekaos di sini adalah kita katakan tidak mungkin hadis yang sahih bertentangan dengan ayat. Ayat yaitu laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang di muka bumi ini atau di mana saja yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. 6. Fa in yassarallahu lakal jam'a fajma'. Kalau Allah itu memudahkan bagimu untuk menjamak, maka jamaklah. Fajma'. Wa in lam yatayassar. Kalau belum dimudahkan, kalau belum Allah mudahkan, faqul, maka katakanlah, amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya. Ya. Kullu min 'indi rabbina. Seluruhnya itu adalah ada di sisi Rabb kami. Paham sampai sini, Mas? Itu perkataan bahasanya. Kalau memang antum mampu, jamak, gabungkan pemahaman itu. Kalau belum mampu, maka imanilah. Imanilah. Ya. Amanna bihi, aku beriman dengannya. Kullu min 'indi rabbina, seluruhnya. Apapun itu itu ada di sisi Rabb kami. Wa aqidatuna, suf, antum lihat, wa aqidatuna, ay aqidah alusna wal jama'ah, anna allaha la mathila lahu. Keyakinannya kami, akidahnya kami, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak ada yang serupa dengannya. Ngerti-ngerti? Tidak ada yang serupa dengannya. Tapi ada, ya, karena itu, ya, taslamu amamallahi, engkau akan selamat di hadapan Allah kelak. Paham sampai sini? Hada kalamullahi, ini adalah firmannya Allah Azza wa Jalla. Wa hadza kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kalamnya rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Paham sampai sini? Wa kullu haqqun wal kullu haqqun, dan masing-masing itu benar. Karena apa yang diucapkan Rasulullah SAW itu juga dari Allah Azza wa Jalla. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Yang Rasulullah SAW itu bicarakan adalah dari wahyu. Jadi di situ tidak mungkin bertentangan, mas. Tidak mungkin bertentangan. Nah. Karena sumbernya satu. Sumbernya satu. Nah. Wala yumkin an yukadziba ba'duhu ba'da. Dan tidak mungkin di sini, ya, wala yumkin yukadziba ba'duhu ba'da. Tidak mungkin sebagian itu mendustakan yang lainnya. Mendustakan sebagian lainnya, enggak mungkin. Li'annahu, ya, karena seluruhnya kulluhu khabarun. Seluruhnya itu pengabaran, walaisa hukman. Bukan hukum. Bukan hukum. Itu semuanya hanya pengabaran, bukan hukum. Sama yunsakho, kai yunsakho. Nah. Agar bisa dihapus. Walaisa hukman kai yunsakho. Ya, ini bukan hukum yang bisa, agar bisa dihapus. Fa'akulu, maka aku katakan, hada, ya, nafyun lilmumathilati. Ini adalah peniadaan. Peniadaan bagi orang-orang yang menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Wa hadha itsbatun lisurati, dan ini juga penetapan terhadap surah bentuk. Faqul, maka katakanlah, innallaha laisa kamitslihi syai'un, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang serupa dengannya, ya, sesuatu apapun. Wa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya. Fa hadza kalamullah, ini adalah kalamnya Allah Azza wa Jalla. Wa hadza kalamu rasulihi, dan ini adalah kalamnya rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu haqqun nu'minu bihi, dan masing-masing itu adalah kebenaran, kita beriman dengannya. Wa naqulu, maka kita katakan, ya, kita katakan kullun min indi rabbina, masing-masing itu ada di sisi Rabb kami, ya. Wa naskutu wa hadha huwa ghayatu ma tastati'un, dan kita itu berdiam diri, dan inilah huwa ghayatun ma nastati'u, ini adalah puncak-puncaknya apa yang kita mampu untuk memahami kontekstual itu, mas. Karena semuanya ghaib dan sumbernya satu, ngapain nanti mau nyari benar dan salah atau mana yang harus dihapus, mana yang tidak. Sumbernya satu. Min indi rabbina. Semuanya itu adalah dari sisi Rabb kami. Apa yang diucapkan Rasulullah SAW adalah asalnya itu dari wahyu. Dan apa yang diucapkan Allah Azza wa Jalla, kalamullah. Gak mungkin bertentangan, mas. Paham sampai sini? Nah. Dari ini saja, kalau kita fahami, maka kita sudah bisa membantah orang-orang Asy'ariyah yang mereka punya keinginan satu, mas. Ya. Jadi tentang apa, mas? Tentang, ya, Hadis Allah mensucikan Allah Azza wa Jalla min ayyi musyaraqal ism, dari penamaan apa saja yang ganda. Artinya penamaan yang bisa dipakai oleh makhluknya maupun yang bisa dipakai oleh Al-Khaliq. Makanya mereka hanya menetapkan 7 sifat utama, tidak menetapkan yang lain. Ya, kalian. Asy'ariyah seperti itu, Mas. Asy'ariyah itu seperti itu. Nah, Mas lihat lapangan dulu, Mas. Ayo. Nah, lombari. Mau ke Jakarta langsung gaspol. Enggak lihat ini rutenya sebelah mana. Ya, mau lewat tol atau mau non-tol. Ya. Akhirnya non-tol. Non-tol. Nah. Wa zadakumullahu khairan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Nah. Ini ketika apa, Mas? Kalau antum mampu untuk mendetailkan itu, antum detailkan sesuai dengan syariat. Kalau memang sudah enggak mampu, Mas. Enggak ngoyo. Sekarang ana tanya kepada antum, Mas. Iya. Kita tanya sama Mas Musli. Allahumma barik. Iqaban lak. Bisa lebih ta'akhur. Ustaz dari kantor. Ya. Maklum. Oh, maafu. Diketahui dan dimaafkan. Allahumma barik. Nah, contohnya. Kalau misalnya tadi. Antum berandai-andai. Ah, kajiannya. Mbok. Yo. Jam 5 aja. Jangan 4:30. Kemudian antum sudah membuat persiapan-persiapan ini dan itu. Kemudian antum ketika nyampe di sini, oh ternyata sudah mulai. Padahal dari awal sudah persiapan sejak dini. Nah, kira-kira, Mas, kalau antum itu tahu yang gaib, bahwasanya kajian itu akan mulai 5 kurang 10 atau 5 kurang 1/4. Kira-kira, apakah kemudian antum jok, kemudian tidak telat, persiapan lebih awal dan seterusnya, gimana, Mas? Gak ada yang tahu tentang yang gaib. Itu saja dari gaibnya kita hari ini. Anda sudah datang dari sini kurang 4:30, 5 kurang 10. Yang pertama di sini, Pak Mugi, Allahumma barik. Kemudian menyusul Otomo. Ya. Ya. Ya. Ah, Dodi, kemudian yang lainnya. Ini kaitannya dengan apa, Mas? Enggak tahu. Nanti yang paling awal datang ke kajian siapa? Orang enggak tahu. Itu pun gaib juga dari pagi. Dari pagi. Berpikir enggak kalau misalnya nanti kajian lebih awal sekian-sekian. Wah. Kajiannya paling biasanya telat, rapopo lah, tak telat wey. Nah, ini berpikir tentang apa, mendahului yang gaib. Dan itu belum kejadian, belum ditakdirkan. Mulainya kapan? Ketika antum mulainya berpikir dari pagi. Paham gak mestinya? Kayak tadi Mas Soleh. Iya. Iya, Mas Soleh. Ya, kalau pagi tadi, dari semenjak selesai dari tafsir surat Al-Qasas, kepikiran, oh nanti sore ada kajian. Kayaknya mulainya agak telat deh. Gak 4:30 persis. Ya. Terus kita katakan, setelah antum mendahului yang gaib tadi dengan don, persangkaan, akhirnya apa yang terjadi? Santai-santai, tenang-tenang. Beda lagi kalau misalnya apa, Mas? Ya, beda lagi ketika ada orang sudah diberikan pengumuman. Mas, secara medis, umurnya jenengan itu tinggal 2 bulan. Secara medis. Umur jenengan itu tinggal 2 bulan. Kemudian, ini berefek sekali. Karena apa? Takut. Takutnya itu sudah melampaui batas. sehingga dia berusaha untuk siang malam menghimpun apa yang dia mampu untuk beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Ini bagi yang dimudahkan. Kalau yang enggak dimudahkan, wah, si Romulan menengok nyantai saja. Tapi kalau antum diumumkan, ya, diumumkan dalam kutip ya, besok pagi mas, kira-kira gimana mas? Apa yang menjadi persiapan di situ? Nah, letak penggambaran anak ini adalah bagaimana ketika orang itu berandai-andai dengan masalah yang gaib yang dia tidak tahu dengan adanya perubahan yang signifikan pada dirinya. Ini nggak ngaruh mas, nggak ngefek. Apa maksudnya di sini? Ngaruh dan ngefek ketika kita itu memahami kontekstual secara dalil, secara ilmiahnya. Tahu gak maksudnya? Bingung, masih bingung. Saya kasih contoh lagi. Iya. Jadi Mas Muslih dengan keterlambatannya. Nah, misalnya contohnya yang lainnya. Gak usah deh. Kayaknya udah paham. Gak kelamaan. Persoal. Kemudian wa amal jawal musik. Sekarang tadi kalau jawabannya adalah jawaban yang mujmal. Sekarang jawab mufassal, ya, jawab yang ditafsirkan, yang diberikan rincian. Karena kulu kita katakan, ya. وأما الجواب المفصل فنقول إن الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل أو بما يكذب المرسل. Di sini jawabnya, jawaban yang rinciannya. Kalau tadi jawabannya mujmal secara umumnya apa mas? Itu khabarnya dari Rasul. Gak mungkin Rasul dusta. Yang satunya adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Gak mungkin Allah Azza wa Jalla pun itu salah. Jadi dua-duanya pasti benar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa menggabungkan, kita gabungkan. Kalau gak bisa, kita imani. Selesai. Paham? Nah, sekarang yang rinci. Innalladzi qala, semuanya orang yang kita katakan, semuanya orang yang mengatakan innallaha khalaqa Adam ala surati, sesungguhnya Allah Azza Jalla itu mencipta Adam berdasarkan bentuknya, adalah Rasul. Rasul alladzi qala, Rasul yang mengucapkan. Siapa yang mengucapkan? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi di sini sama sama satu orang yang mengucapkan itu. Itu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengucapkan hadis, Rasulullah SAW mengucapkan ayat. Ya. Wa rasulu la yumkin an yantiqa bima yukadzibur mursil. Seorang rasul itu tidak mungkin, tidak mungkin untuk mengucapkan apa yang itu dalam rangka mendustakan zat yang mengutus. Ya, faham sama sih? Walladzi qala, dan yang mengucapkan khalaqa Adam ala surati huwa alladhi qala inna awwalu zumratin tadkhul jannata ala suratil qamar. Sama ini Nabi SAW itu yang mengatakan khalaqa Adam ala surati, sungguhnya Adam itu Allah ciptakan berdasarkan bentuknya. Walladhi, dan dialah yang qala, yang berkata inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar, sesungguhnya rombongan yang akan masuk pada surga itu adalah dalam bentuk suratul qamar, bentuknya seperti apa? Rembulan. Fahal anta ta'takidu anna ha'ula illadina yadkhuluna al-jannata ala suratil qamar min kulli wajhin. Naam. Apakah engkau berkeyakinan bahwasanya mereka orang-orang yang masuk ke surga rombongan yang pertama itu perwujudannya itu adalah seperti rembulan mingkuli wajin dari semua sisi lininya? Paham maksudnya sih? Nah. Au ta'takidu annahum ala suratil bashar. Engkau meyakini bahwasanya mereka itu dalam penampakan manusia. Ya. Jadi, fahal anta ta'taqidu anna ha'ula illadina yadkhulun jannata ala suratil qamar min kulli wajhin au ta'taqidu annahum ala suratil basar. Ini bentuk retoris, Mas. Sudah ketahuan jawabannya. Paham? Nah. Lakin ya, namun di sini min kulli wajhin au ta'taqidu annahum ala suratil basar, atau engkau berkeyakinan bahasanya mereka itu dalam penampakan manusia. Lakin fi wada'ati wal husni wal jamali wal istidaratil wajhi wa ma asbaha dhalika. Namun ini ada wada'ati, ada pancaran, ada al husn, ada kebaikan di situ, wal jamal. Ya. Jadi kalau husn itu adalah penampakan luarnya, jamal itu secara keseluruhan, jadi bagus, elok. Wa istidarati alwajhi, di wajahnya itu berseri-seri. Wa ma asbaha dhalika, dan apa yang semisal dengan demikian. Ala suratil qamar, la min kulli wajhin, ini berdasarkan ala suratil qamar, berdasarkan penampakan bentuknya bulan, la min kulli wajhin, bukan di setiap wajah, setiap sudut pandangnya. Maksudnya apa? Bulan, Mas. Antum tahu, rembulan itu alus po tang brocal, Mas. Tang brocal, Mas. Apa maksud manusia-manusia itu tang brocal? Enggak mungkin. Situ. Naam. Fa in qulta, naam. Fa in qulta bil awal, kalau engkau katakan dengan pendapat yang pertama, fa muqtadahu annahum dakhalu wa laysa lahum a'yun wa laysa lahum anfun. Nah, kalau engkau itu memegang pendapat yang pertama, maksudnya harus itu harus ngeplak seperti itu. Ya. Ngeplak seperti itu. Fa muqtadahu, maka konsekuensinya annahum dakhalu wa laysa lahum a'yun. Maka mereka masuk surga tapi mereka enggak punya mata. Wa laysa lahum anfun, dan mereka pun enggak punya anf. Ini, Mas, jamak irung. Bocal, Mas. Bulan kan? Nah, wa laysa lahum afwah, dan mereka enggak punya bibir juga. Ya. Wa in syi'na kulna, kalau kita mau kita katakan dakhalu wa hum ahjarun, mereka masuk, mereka dalam keadaan ya ahjar, batu, Mas. Makanya tadi anak katakan brocel. Bulan itu apa? Tang brocel. Apakah manusia yang pertama kali masuk surga itu tang brocel seperti batu? Ya jelas enggak masuk akal. Nah, ini kalau kita pada pendapat yang pertama mengharuskan sama, ya, mengharuskan sama. Nah, kemudian wa in qulta bitsani, kalau engkau kali katakan dengan yang pendapat kedua, zala iskal. Yang kedua itu apa, Mas? Pendapat yang kedua, anak tanya kepada antum. Wa in qulta bitsani, pendapat yang kedua yang gimana, Mas? Yo, nyimak pora, paham pora. Ya, Pak Kun, yang mana Pak Kun? Bisa nih di situ. Wain kulta bisa, kalau engkau katakan dengan yang kedua yang mana? Istri antum yang kedua maksudnya. Kan belum kejadian. Ya. Terima kasih. Terima kasih. kita tanya pada Mas Slamet, yang mana Mas Slamet? Di sana, di situ Mas Slamet. Yang gimana? Lancaran kebaikan. Mewah. Jadi kalau yang pertama tadi mengatakan bahwasannya ya ala surah ya, ini kan mingkuli wajin otak takhidu annahum, ini yang kedua Mas. Antum lihat, antum garis atasi Mas, biar gak bingung mana yang pertama, mana yang kedua. Kalau antum gak paham, nanti baliknya kemana ini? Paham? Jadi yang pertama adalah suratul qamar min kulli wajhin, sama persis dengan bulan dari sisi manapun. Ini yang pertama. Biqol awal, dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, awal ta'takidu annahum ala suratil bashar. Ini berkeyakinannya, Pak. Penampakannya adalah penampakan manusia di situ, bukan seperti bulan. Kalau bulan tadi apa? Ahjar, batu Mas, tong brocel. Pendapat yang kedua adalah ini manusia. Tapi bentuknya, penampakannya Yahud Emoy. Ya. Ini bahasa dulu ketika nama si muda Yahud Emoy. Ya, enggak tahu bahasa sekarang. Sudah ditinggalkan. Nah, ini pendapat yang kedua, Mas. Ini pendapat, ya, biar antum paham, ini adalah pendapat pertama. Ini adalah pendapat kedua. Nah. Ini karena fa in qulta bil awal, ya. Engkau katakan dengan yang awal. Awal ini, nah. Paham sampai sini? Nah, bisa nih. Ini yang ini, dua. Paham toh? Ya, makanya kalau misalnya ditanya, diam itu berarti sesuatu. Terus diulang lagi, biar antum jadi paham. Paham sampai sini? Nah, Hasan. Barakallahu fikum. Nih. Zala iskal. Zala iskal artinya hilang semuanya. Kesulitannya itu jadi hilang. Ya. Kenapa jadi hilang? Fatabayya annahu la yalzamu min kauni syai'i ala surati syai'i ayyakuna mumathilan lahu min kulli wajhin. Ya. Ini hilang semuanya. Jadi permasalahannya jadi hilang. Kenapa? Jadi jelas. Tidak mengharuskan sesuatu itu harus dengan bentuknya sesuatu. Kalau tadi sebutan rembulan, tidak harus manusia itu bentuknya rembulan. Paham sampai sini? Harus mirip, harus sama persis mingkul diwajin dari seluruh isi sudut pandangnya. Ya. Fa in aba fahmuka, nah ini baru. Fa in aba fahmuka, kalau engkau itu abah, ya, tidak peduli, luah-luah. Fahmuka, kepahamanmu itu luah-luah. Artinya apa? Enggak mudeng-mudeng. Ya. Kemudian wataqasara an hada, dan engkau itu inginnya yang ringkes-ringkes saja tentang masalah ini. Waqala ana la afhamu illa annahu mumatsilun. Aku tidak tahu kecuali itu adalah mumatsilun. Itu dijadikan adanya penjerumamaan. Nah, qulna, ini abang dari pertanyaan yang lain lagi. Ya. Baina bafahmuka, kalau engkau itu kefahamanmu itu mengabaikanmu, artinya apa? Tidak sependapat dengan yang tadi, bahwasannya yang masuk itu tidak harus sama dengan ya qaul yang sani, ya, Dia enggak mau ahush, ra penting, mau kol sani, mau kol awal, ra penting. Aku ra mudeng. Mbuh. Nah. Paham sih? Kok sudah katakan bain abah fahmuka. Kalau sudah bilang mbuh. Ya, ini paling enak. Terjemahan paling enak. Kalau sudah engkau bilang mbuh, sudah dikasih terek-terek, dalilnya ini, bahasa Arabnya ini, mbuh. Ya. Nyengit juga itu. Katanya seperti itu. Nah, wa taqasara an hada, dan memilih sesuatu yang lebih praktis. Memilih sesuatu yang praktis. Nah, atas hal ini, wa qala, dan yang mengatakan ana la afham, aku ra mudeng Mas. Keduren. Ya. Illa annahu mumatsilun, kecuali apabila itu apa? Itu mumatsilun, itu disamakan. Ada penyerupaan di sini, mumatsilun di sini. Nah, karena kita katakan, hunaka jawabun akhar. Ini ada jawaban yang lainnya. Tenang Mas. Nah, wahwa, ya itu ada jawaban yang lainnya. Wahwa annal idhafata huna min babi idhafatin makhluqi ila khaliqihi. Jadi antum bisa menjawab tadi jawaban yang pertama. Yang pertama atas apa? Sesungguhnya Adam Allah ciptakan berdasarkan bentuknya. Ini bentuk tidak mengharuskan sama. Ya, mengharuskan sama dengan zat yang membentuk. Paham sampai sini? Ini yang pertama. Yang kedua, ada jawaban yang lainnya. Jadi ana menulis jawaban yang pertama itu biar antum plek lagi. Ya, jadi jangan mikir yang panjang-panjang dulu, yang ringkas dulu. Hunaka jawaban akhar, ada jawaban yang lain lagi. Wa huwa annal idhafata huna min babil idhafatil makhluq ila khaliqihi. Suratihi, hi, ini idhafah Mas. Disandarkan. Bahasanya ini anna idhafah huna, ya, idhafah di sini apa? Ana kasih clue. Apa maksud idhafah? Nah, idhafah itu di sini Mas. Iya. Idhafah. Nah. Idhafah ini. Ini hi, ini disandarkan kepada surah. Suratihi. Hi. Paham gak Mas? Ini idhafah. Nah, hi ini disandarkan kepada makhluk, disandarkan pada khalik. Paham? Ala suratihi. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Nah. Jadi kita tulis di sini ala suratihi. Idhofahnya ini adalah suratihi. Ya. Suratihi. Nah. Huna min babil idhafatil makhluk ila khaliqihi. Ini adalah penyandaran makhluk kepada penciptanya. Faqauluhu ala suratihi. Ya. Berdasarkan bentuknya. Ya. Mithlu qawlihi azza wa jalla fi Adam. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla terhadap Adam. Fanafakhtu fihi min ruhi. Ya. Di surat Sad ayat 72 Mas. Antum lihat Mas. Kemudian fanafakhtu, nafakh, tiupkan. Fihi di dalamnya mirruhi, dari ruhku. Wala yumkin anna Allah azza wa jalla a'ta Adam juz'an min ruhihi. Ini tidak mungkin bagi Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla itu memberikan kepada Nabi Adam satu bagian dari ruhnya. Ya, bal muradu, ya, Bal muradu ar-ruh di sini maksudnya ruh di situ ya. Yang dimaksud dari ruh di situ ya. Allati khalaqaha Allahu azza wajalla. Ruh yang telah Allah ciptakan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan di dalamnya min ruhi. Atau dari ruh yang aku telah ciptakan. Bukan dari ruhku. Paham? Nah. Wala yumkin anna Allah a'ta Adam juz'an min ruhihi. Tidak mungkin. Di sini Allah azza wajalla memberikan Nabi Adam satu bagian dari ruhnya. Karena tidak ada penjelasan. Tidak mungkin itu karena tidak ada penjelasan di situ. Balil muradu ar-ruh di sini, namun yang diinginkan dari kata ruh di sini adalah allati khalaqallahu azza wajalla. Ruh yang telah Allah ciptakan. Ruh yang telah Allah ciptakan. Lakin idhafatuha ila Allah bi khususiha min babi tashrifi. Namun penisbatan ruh itu kepada Allah azza wajalla min ruhihi ini adalah secara khususnya adalah min babi tashrif, bab pemuliaan. Bab apa Mas? Pemuliaan. Kama naqulu sebagaimana kita katakan ibadullahi, hamba-hamba Allah azza wajalla, hamba-hamba Allah. Paham maksudnya sih? Kayak misalnya antum punya keluarga besar yang terpandang. Ya, ini keluarga ini siapa toh? Antum enggak akan menyebutkan keluarga bapak antum ketika bapak antum tidak terkenal. Paham maksudnya sih? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan ini Ibnu Abdul Muttalib. Bukan ini Ibni Abdillah. Menisbatkan kepada apa? Kepada kakeknya. Ingat itu. Itu sebagai bentuk apa? Penisbatan bagian dari apa? Iya. Pemuliaan. Pemuliaan. Makanya ketika ini dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, itu pemuliaan, Mas. Ini keluarga ini siapa tau? Oh, ini keluarga besar kayak lu. Ya, anak punya keluarga besar, Marto Diharjo. Tapi orang yang cicit-cicitnya, cucut-cucutnya gak tahu. Marto Diharjo yang dia. Tapi ketika melihat, mendengar seperti itu, wow. Koyone gede. Jebule orang. Ini contoh saja, Mas. Contoh. Yang tadi lebih mendasar di situ. Makanya, nah, kita lanjutkan nanti, kita ulang sedikit. Biar nanti yang datang belakangan masih tetap nyambung, Mas. Ya, kita ulang sedikit, enggak apa-apa. Dan insya Allah, naktabi biadal kudrah. Walaupun ini cuma sedikit, tapi karena sudah waktu. Ya, kita enggak mungkin mengakhirkan iftar dengan hanya beberapa baris ini. Ya, insya Allah, naktabi biadal kudrah. Allahumma sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.